saja pahami wanita, dikala senang, dikala sedih pun harus begitu. Mengapa harus lelaki saja yang mengertikanmu? Sebagai wanita, kau pun harus memahami lelaki. Jangan lelaki saja yang selalu mengertikan wanitanya. Jangan lelaki saja yang selalu memahami wanitanya. Laki-laki pun ingin dimengerti, laki-laki pun ingin dipahami. Punya hati, punya rasa.